السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan izinnya jua di malam yang mulia ini dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang mulia ini di surau Al-Hikmah. Mudah-mudahan majlis kita diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kuliah kita pada malam ini tak ada satu judul yang khusus, maka itu lebih susah kepada kita nak bercakap. Walaupun mungkin pada asalnya ada kira-kira seperti sambungan kepada pengajian kita yang kita laksanakan sebelum ini di Tanjung Rahmat, yaitulah bacaan kepada kitab Hikam yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Jadi rasanya ujian yang ada pada malam ini pun mungkin sebahagian saja dari mereka yang mengikuti kuliah kita yang ada di sana. Jadi malam ini diberilah nama dengan kuliah rohaniah. Begitulah lebih kurangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi keberkahan kepada kita. Dalam bab rohaniah ini sepatutnya mendapat tempat yang sesuai dan perhatian yang sewajarnya dari kita semua. Kerana kebanyakan perhatian yang diberikan kepada jasad itu melebihi dari perhatian yang diberikan kepada roh oleh manusia secara umumnya. Sangat banyak perhatian yang kita berikan kepada jasmani kita, di segi makanannya yang sesuai, pakaian yang cocok dicari potongannya dan sebagainya. Itulah yang banyak mendapat perhatian kita. Kalau sakit fisik pun daripada jasad kita, kita segera akan bertindak untuk pergi kepada doktor yang merawat kita ataupun dengan bermacam-macam jenis perawatan. Rasanya tak berlalu satu hari kalau kita sakit gigi, kalau kita sakit perut, kecuali kita dah pergi klinik atau sekurang-kurang kita dah cari obat untuk penyakit tersebut. Namun penyakit rohaniah ini sangat banyaknya dan sangat susahnya diubati. Perhatian yang diberikan kepadanya itu adalah sangat tidak munasabah. Sedikit sangat yang diberikan. Bahkan kadang-kadang terasa seperti tak perlu diberikan perhatian. Dan benda itu dianggap seperti peliklah bagi kita untuk menyampaikan kuliah rohaniah. Padahal yang namanya manusia itu adalah terdiri dari dua unsur. Satu unsur jisim jasmaniah, satu lagi unsur roh, yaitulah rohaniah. Dengan berkembar kedua-dua ini, dengan join kedua-dua benda inilah, maka seseorang itu dinamakan manusia. Adapun manusia yang seutuhnya, manusia yang betul-betul menjadi manusia yang mempunyai peri kemanusiaan, apakah lagi al-insanul kamil, itu bukan dipandang di segi jasadnya, tapi dipandang di segi rohnya. Seorang penyair Arab berkata, wa aqbil ila nafsi wastakmil fadailaha fa innaka birruhi la bil jismi insanu. Wahai manusia, wa aqbil ila nafsi, perhatikan betul-betul kepada roh kamu, kepada diri kamu, dan betul-betullah kamu sempurnakan akan sifat-sifat kemuliaannya. Kerana kamu itu dikatakan manusia bukan dengan kecantikan badanmu, tapi kamu dikatakan manusia dengan roh kamu. Kalau roh telah terpisah dari badan, secantik manapun rupa manusia, kita akan kuburkannya. Karena dia bukan lagi manusia yang layak untuk hidup di atas muka bumi ini, kerana rohnya sudah tidak ada. Jadi engkau hai manusia, yang dikatakan manusia itu adalah kerana rohmu, kerana rohaniahmu, bukan kerana jasadmu. Kalau nak kira jasad, mungkin banyaklah yang tegak, banyaklah yang cantik, yang lawa, tapi kadang-kadang akhlaknya begitu runtuh. Jadi yang namanya manusia itu dikira, diambil kira dengan rohnya yang baik. Bagi pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, apakah kita mengatakan itu roh, ataupun an-nafs, ataupun al-aqal, ataupun al-qalbu, kata beliau, maknanya semua itu adalah satu, walaupun mazharnya berbeza-beza antara akal dan juga al-qalbu, an-nafsu dan ar-roh itu berbeza-beza, namun semuanya itu telah terhimpun dalam satu makna ar-roh tadi, yaitulah yang menjadikan makna kepada manusia. Jadi manusia itu nilainya kepada rohnya. Karena itu Allah berfirman dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untunglah orang yang mentazkiyahkan akan nafsunya, mentazkiyah akan rohnya, mentazkiyah akan akalnya, mentazkiyah akan hatinya dengan makna yang sama. Itu qad aflaha, untung sangat, sesungguhnya telah beruntung. Kalau kita mengaji ilmu nahwu ada qad. Qad ini masuk kepada fi'il madhi, menunjukkan makna sesungguhnya. Aflaha pula digunakan dengan fi'il madhi, bukan fi'il mudhari', itu li tahaqquqil wuqu', memang betul-betul akan beruntung orang yang menyucikan akan jiwanya. Itulah orang yang paling untung. Orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan rohnya, hatinya, akalnya, itu dibersihkannya, itu orang yang paling untung. Karena itu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis yang menunjukkan kepada kita siapakah gerangan manusia yang paling bijak, manusia yang paling pintar di dunia ini. Nabi kita bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, ukuran, standar kepada orang yang pintar itu siapa? Orang yang mandana nafsahu, orang yang menghitung diri dan dia banyak bekerja untuk kehidupannya setelah mati. Itulah orang yang cerdik pandai mengikut perspektif agama kita, mengikut sudut pandang agama kita. Jadi kalau ditanya siapa orang yang paling bijak, apakah itu orang bijak mengumpulkan harta, atau bijak untuk menata urusan sehingga boleh berkuasa? Itu memang juga bijak, tapi yang paling bijak, yang paling pintar, yang paling baik, al-kayyis, yang paling hebat otaknya itu orang yang mandana nafsahu, orang yang sentiasa menghitung diri. Hitung diri. Kalau kita menghitung diri, baru kita tahu untung rugi. Baru kita tahu yang mana yang perlu diperbanyakkan, yang mana yang perlu disedikitkan, yang mana yang perlu diperhatikan sangat-sangat. Macam peniaga lah, bila dia hitung barang dia, oh barang ni udah dah lama tak laku-laku, tak payah udah lah. Yang ni memang laku sangat, yang ni dikatakan udah banyak-banyak, maka peniaga itu akan sukses. Akan banyak untungnya. Karena dia selalu membuat penilaian kepada barang-barang yang dia jual. Nah, orang yang bijak ialah orang yang menghitung diri. Coba kita hitung diri kita ini banyak-banyak untungnya. Apakah kita telah mempunyai bekal untuk pergi ke negeri akhirat? Sudah berapa umur kita, sudah berapa banyak nikmat yang dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Segala-galanya dihitung ataupun membuat muhasabah, ya kan? Membuat muhasabah ke atas diri. Maka yang mana yang baik hendaklah diperbanyak, dan yang tidak baik hendaknya meminta ampun akan Allah Subhanahu wa taala. Wa amila lima ba'dal maut. Bukti orang cerdik itu, dia buat kerja untuk kehidupannya setelah mati. Itu orang cerdik. Yang cerdik sungguh itulah orang dalam pandangan agama. Karena itu orang yang paling cerdik di kalangan umat ini yaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok bagaimana kehidupan baginda, bagaimana hal-hal dunia yang ada di sisi baginda, dan bagaimana fikiran beliau, perhatian beliau kepada akhirat. Semuanya kita telah maklum dalam sirah, dalam kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah penghulu orang yang paling bijak di dunia ini, yang menunjukkan kepada kita akhlaknya yang baik, ibadatnya yang luar biasa, ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bijak sungguh. Dan lagi orang yang bijak tadi kan dia memikirkan untuk apa yang setelah dia mati. Walaupun dia telah meninggal dunia pula, tetapi kebajikannya berterusan. Itu lagi bijak. Waktu hidup memang dia buat kerja-kerja akhirat. Tambah lagi, biar aku mati, kerja akhirat terus jalan untuk aku. Maka disambung dengan hadis Nabi, idza matal insanu atau idza mata ibnu Adam, dalam riwayat Imam Muslim, in qata'a anhu amaluh, terputuslah usahanya sendiri, illa min salah, kecuali dari tiga sumber. Tiga sumber ini sentiasa akan mengalirkan pahala kepadanya. Yang ini orang bijak lah. Walaupun dia mati, tapi akan sentiasa masuk pahala dalam akaun dia, dalam catatan amal ibadatnya, yang akan menyeronokkan hatinya pada hari kiamat. Ini bijak tu. Walaupun dia dah mati, masih lagi mengalir dia punya akaun, mengalir dia punya pahala masuk ke dalam catatan amal. Itu Nabi kita tunjukkan kepada kita. Ada tiga cara yang kita mesti fikir yang tiga ini. Apakah kita telah melaksanakannya, atau sekurang-kurangnya satu dari tiga, atau kalau boleh ketiga-tiganya sekali. Yang pertama, sadaqatin jariyah. Dia buat sedekah jariyah. Dia bangun surau, dia bangun pondok pesantren, dia bangun masjid, dan hal-hal kebajikan yang lain lagi. Selama benda itu dipakai, selama itulah pahala akan terus mengalir ke dalam kuburnya. Ini orang yang tadi, walaupun dia mati, tetap dan mendapatkan apa namanya pahala. Seperti cerdiknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sewaktu Nabi kita mula sampai ke Madinah, sampai berhijrah ke negeri Madinah, yang Nabi kita akhirnya memilih tapak Masjid Nabawi yang ada sekarang ini untuk dibangunkan di sana, Al-Masjidun Nabawi. Nabi kita bertanya kepada sahabatnya, siapa yang punya tanah ini? Orang-orang Ansar menjawab, tanah ini punya Sahal dan Suhail, dua orang anak yatim. Maka tanah itu dihargai, dinilai, akan dibayar pempasannya kepada mereka. Belum lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang ramai, marilah kita menyumbang seorang sikit, nak beli tanah, nak buat masjid. Abu Bakar dah bawa satu uncang duit, ya Rasulullah, inilah duit nak beli tanah itu, cukup semua 200 dinar. Cukup semua 200 dinar dibeli oleh Abu Bakar dan diwakafkan. Jadi Abu Bakar sebagai pewakaf tapak Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Itu orang yang bijak, itu orang yang pintar, orang yang mempunyai wawasan, pandangannya jauh. Oleh karena itu sehebat manapun kita hari ini, majlis ilmu yang kita sekarang berada di dalamnya, tetap satu potensi pahala dapat kepada Sayyidina Abu Bakar. Karena ilmu yang sampai kepada kita adalah dari Nabi kita Muhammad SAW, melalui pengajian-pengajian yang ada di Masjid An-Nabawi, yang Abu Bakar berjasa mewakafkan tanahnya itu. Karena itu ketika Nabi kita menutup khawkhah, menutup ruang-ruang khusus untuk orang beribadat di tepi masjid. Dulu Masjid Nabawi itu ada di tepinya bilik-bilik. Yang ini bilik kaum, ini bilik si anu, ini bilik si anu. Nabi kita waktu nak memperluaskan masjid, Nabi kita kata mohon maaf, bilik-bilik ini semua kita kena bongkar, kena buang, karena masjid nak diperluaskan. Illa kau kata Abu Bakar, kecuali bilik yang punya Abu Bakar. Itu hanya mengenangkan jasa orang yang berwakaf. Itu kalau tuan-tuan tengok dalam Masjid Nabawi, bila kita masuk dalam babu salam, tengok sedikit ke belakang ada tulisan kau kata Abu Bakar sebagai kenang-kenangan. Bilik untuk Abu Bakar beribadat kepada Allah itu dikekalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Itu orang bijak namanya. Bijak cara akhirat. Kalau bijak cara dunia, dia cari projek sana, projek sini, beruntung, banyak dia punya duit, itu bijak cara dunia. Itu baru bijak sini, kita nak bijak sana. Kalau bijak sini, tak kat sini saja. Bijak sana tu yang sana pun dia bijak, yang jauh pun dia tahu, itu maknanya wawasan. Mempunyai pandangan yang jauh, sampai ke sana, itu yang dikatakan bijak sana. Bukan tak kat di sini saja dia bijak, tapi dia bijak sampai ke sana. Contoh seperti Abu Bakar As-Siddiq, bijak. Walaupun dia telah meninggal dunia, tengok saja Raudhah, tengok Masjid Nabawi, berebut-rebut orang nak sembahyang, berebut orang nak beramal di dalamnya. Sebanyak mana orang beramal, insyaAllah Abu Bakar dapat pahala. Itu memang bijak, dia berpikir. Jadi sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaat daripadanya. Dia telah meninggal dunia, tetapi dia mengajarkan ilmu kepada manusia ini, kepada orang lain. Akhirnya ilmunya berkembang melalui dia. Apakah melalui anak murid, anak muridnya, atau melalui kitab-kitab yang dia karang. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah meninggal dunia pada tahun 505 Hijrah, hampir ribuan tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang duk berkata lagi, berkata Imam Al-Ghazali, berkata Imam Asy-Syafi'i, berkata Imam Al-Bukhari, berkata Imam Muslim, berkata-berkata. Ribuan tahun dah meninggal dunia masih berkata. Itu orang yang bijak. Walaupun umurnya hanya 55 tahun contoh kepada Imam Al-Ghazali, tapi ribuan tahun masih berkata-kata. Itu orang yang bijak. Lain dengan manusia, mati hidup lagi orang benci dia. Bila nak mati dia tu? Orang marah dia, tak suka dengan dia. Kalau bahasa kedari mampu dia tak gila nak mati. Orang semua meluat tengok dia. Orang seperti Imam Al-Ghazali, masya Allah, tabarakallah, sudah mati, masih berkata-kata, didoakan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Berapa banyak itu orang dia memikirkan untuk yang setelah dia mati. Baik sedekah jariah atau ilmu yang memberi manfaat, awaladin salihin, wa fi riwayatin ada bertambah yad'u lahu, yang mendoakan baginya. Kalau kita tak ada ilmu yang nak diwariskan dan tak buat pula benda-benda sedekah jariah, mungkin anak kita menjadi anak yang saleh, yang boleh memberikan kiriman pahala daripada kesalihannya itu kepada kita di dalam kubur. Yang ni anak semua sekolah ikhlimi buat kebajikan apa pun tak ada, mengarah ilmu apa pun tak ada. Tiga-tiga tak ada ni, jangan. Hendaknya kita kalau boleh tiga-tiga sekali ada, nah, supaya itulah namanya orang yang bijak, yang berpikir. Baik, kembali kita. Jadi orang yang bijak tadi orang yang menghitung diri, orang yang muhasabah diri, orang yang membersihkan dirinya. Bukan sekadar beramal, tapi membersihkan diri. Dia lebih daripada beramal. Ataupun orang yang mengetahui ilmu kebersihan diri. Allah tidak mengatakan, untunglah orang yang mengetahui ilmu, mengetahui ilmu kebersihan diri. Bukan begitu. Kan aflahaman zakah. Untunglah orang yang bertindak untuk membersihkan dirinya. Karena itu bahasa Tuan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani dalam kitab beliau Hidayatul Salikin, dalam kitab beliau Sayyidul Salikin, wahai orang yang bersalik, wahai orang yang berjalan kepada Allah. Maksudnya, wahai orang yang hidup dalam ibadat kepada Allah. Bukan wahai orang yang mengerti tentang ilmu kebersihan diri. Mengerti itu pun satu kelebihan, tapi bukan takatu. Wahai orang yang berjalan kepada Allah, ataupun menjalani jalan akhirat. Itu bahasa dia. Supaya kita betul-betul orang yang memeriksa kepada diri dan berjalan kepada Allah dalam arti kata fafirru ilallah. Berangkatlah kamu kepada Allah. Ataupun perkataan Nabi Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdin. Aku akan pergi kepada Tuhanku. Tuhanku yang akan memberi hidayah kepada aku. Maksudnya nak kena ada himmah. Nak kena ada satu keazaman yang tinggi dan pengorbanan yang besar baru boleh dapat. Kalau kita tengok bahasanya tadi, fafirru ilallah, kamu kena lari kepada Allah. Bukan dia kata kamu kena berjalan, tapi kamu kena lari. Makna tunjuk kamu kena usaha keras baru boleh dapat. Setelah sekian lama belajar ilmu kebersihan jiwa dan juga mempraktikkannya, barulah dia sampai. Karena benda itu diusahakan, bukan hanya dipelajari, apakah lagi cuma sekejap-sekejap, itu jauh daripada mampu sampai kepada sana. Dan inni zahibun ila rabbi, aku akan pergi, kata Nabi Ibrahim kepada Tuhanku, juga mengatakan bahwa adanya usaha yang gigih dari seorang hamba untuk sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi rohaniah kita perlu mendapatkan perhatian daripada kita. Jangan kurang perhatian kita dari perhatian kepada tubuh badan kita yang kasar ini. Bahkan hendaknya lebih dari itu. Karena nilai kita tadi adalah berdasarkan kepada rohani kita. Kepada usaha rohaniah dan tazkiyah yang kita usahakan. Bukan kepada bagusnya rupa kita, kepada sehatnya badan kita, nah, kepada mungkin macam-macam kekayaan yang kita miliki, tetapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kepada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa bentuk kamu dan bukan kepada jasad kamu. Maksudnya pandang nak ambilkan penilaian. Tetapi Allah memandang kepada qulubikum, hati kamu. Jadi hati kita itu tempat pandangan Allah. Karena itu perlu dia dicuci, perlu dia diperhatikan. Dan ilmu yang mempelajari hal ini dipanggil ilmu tazkiyah. Tazkiyatun nafs, ilmu kebersihan jiwa. Ataupun dalam bahasa yang tenang, ilmu akhlak. Atau dalam bahasa yang agak tinggi sedikit, ilmu tasawuf. Dalam bahasa hadis Nabi, ilmu al-ihsan. Dia ada al-islam, ada al-iman, dan ada al-ihsan. Dengan kedua-dua martabahnya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Untuk sampai ke sana, dia mesti belajar ilmu itu. Untuk sampai bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau berbicara dengannya, berdepan dengannya. Atau kalau yang itu tak boleh, hendaklah kamu rasakan sentiasa bahwa kamu dimuraqabah, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kamu memasukkan kebesaran Allah dalam hatimu. Di mana rasa membesarkan Allah dalam hati ini, kalau hati kita penuh bersarut dengan dunia, dia tak mau. Kebesaran Allah itu yang perlu kita masukkan ke dalam hati kita. bukan kebesaran dunia, bukan kebesaran pangkat, bukan kebesaran yang lain-lain, tapi membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui keagungannya, kehakimannya, kerahimannya, dan bagaimana Allah akan merajai pada hari kiamat nanti, dan Allah itu yang memiliki syurga dan juga yang memiliki neraka. Jadi perlu mendapat perhatian dari kita bagaimana untuk mempelajari ilmu ini. Saya pun bukan ahlinya, tapi mari kita berpikir supaya kita ada perhatian ke arah itu. Jangan kadang-kadang dalam bab dunia memang luar biasa ilmunya, dalam bab fiqah pun dia banyak tak tahu, apakan lagi dalam bab rohania. Dalam bab dunia, oleh karena dia seorang mikin, kita rasa dia cuma start engine. Kita pun start engine. Dia dengar bunyi engine, dia tahu yang ni kena tukar, yang ni kena ganti, yang ni kena buat macam ni. Dia dengar bunyi engine, kita dia dah tahu, pakar sungguh dalam ilmu dunia. Semua baca surah Al-Fatihah dia, Allah, Allah, Allah, Allah. Tidak perlu kita dengar daripada surah Al-Fatihah. Apakah lagi ilmu rohania, lagi-lagi dia jauh. Kenapa begitu pakar, begitu hebat dia dengan ilmu keduniaan? Dia tak bagi masa kah untuk fiqah, untuk ilmu ibadatnya? Apakah lagi untuk ilmu rohania, hanya kejernihan rohania? Sepatutnya dia kena bagi, bagi perhatian ke sana. Kata Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili yang mengarang Hizib Bahar yang sebentar tadi kita baca, barang siapa meninggal dunia sedangkan dia tidak mempelajari ilmu tasawuf, ilmu kebersihan hati, maka besar kemungkinan dia meninggal dunia, dia menyangka bahwa dirinya telah terlepas daripada segala dosa. Tiba-tiba sebenarnya dia sedang mengerjakan dosa-dosa yang besar, karena dia tak tahu, karena dia tak mengaji. Oleh karena itulah perlu ilmu ini diperhatikan untuk untuk rohaniah kita menjadi tinggi, karena nilai Allah itu terletak di sana, pada hati kita, tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menteri besar, kalau sultan satu hari kata minggu depan dia nak mari ke rumah kita, kita punya siaplah. Kita ubah kursi ni daripada bentuk sini bentuk sana, ubah sapu cat, buat taman, macam-macam kita buat. Kenapa? Seminggu lagi sultan nak mari ke rumah kita. Kadang-kadang dia tak tengok pun yang kita buat ni, yang kita letih-letih dengan peluh, dengan belanja yang banyak. Oleh karena dia nak mari ke rumah kita, kita punya persiapan macam-macam siang malam. Tak tidur malam, pukul 12 mati pang-pang-pang katuk paku lagi. Kenapa? Esok sultan nak mari ke rumah dia, dan sultan nak tengok apa-apa yang ada di rumahnya. Begitu besar perhatian kita bila manusia seperti itu nak tengok rumah kita. Allah Subhanahu wa taala dia tengok hati kita. Apakah tak ada persiapan apa untuk itu? Kita biarkan saja dia dengan karat dia, dengan penyakit yang ada pada dia. Karena itu kita kena bagi perhatian kepada hal-hal yang demikian, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Asy-Syu'ara Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari itu tidak bergunalah malun, harta, wala banun, dan anak pinak, anak buah, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sihat, hati yang selamat. Jadi makna kena tengok hati kita sihat atau tidak, selamat atau tidak. Ini perlu diperhatikan. Kalau kita tidak pandai, kena bawa pergi klinik lah. Orang yang pandai tolong tengok hati kita, macam mana penyakit dia. Orang-orang ahli rohaniah memang mereka ada kebijakan dalam hal itu. Macam mekanik tadi, dia dengar bunyi enjin, dia tahu dah rosak dia di mana-mana. Orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-basirah, pandangan yang tajam, dia akan banyak mengetahui penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita dengan pandangan dia yang tajam, dengan ilham yang diberi oleh Allah kepadanya. Hal ini berlaku di zaman Nabi, berlaku di zaman sahabat, berlaku di zaman para ulama zaman dahulu. Apabila ulama-ulama rohaniah ini memimpin kepada anak-anak murid mereka, sebagai contoh disebutkan bahwasanya suatu hari, ini riwayat disebutkan juga ada dalam buku Madza Ya'ni Intima'i Ilal Islam, ya kan? Apa artinya saya menganut Islam. Cerita di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada suatu hari nak hadir ke majlis Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu nak datang mengaji. Tapi walaupun Anas masih muda lagi umur dia, waktu Nabi kita meninggal dia masih belasan tahun, masih muda karena dia khadam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum dia nak pergi mengaji dengan Utsman, di tengah jalan dia tertengok, bukan menengok, tertengok seorang perempuan yang sangat cantik. Dia pun perhatilah perempuan itu, seronok tengok, macam lawa sungguh. Sehingga dia pun asyik memperhatikan wajah perempuan itu. Akhirnya dia tersedar bahawa, macam ini saya nak kemana ni? Saya nak mengaji, bukan nak tengok perempuan ini. Dia pun sedar dan dia terus pergi mengaji. Yang Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sedang mengajar pada waktu itu. Apabila Anas duduk saja di majlis Utsman, Utsman yang sedang mengajar itu, tiba-tiba dia bercakap dalam ceramahnya, dalam majlisnya. Tuhlah dia, kata Utsman, kata nak mengaji. Dia tengok perempuan, macam ni. Sebiji dia cerita macam yang Anas buat. Maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menunggu Utsman setelah selesai majlis. Dia bertanya kepada khalifah pada waktu itu, pada Amirul Mukminin pada waktu itu, awahyun unzila ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Utsman bin Affan, apakah ada wahyu yang turun setelah Rasulullah meninggal dunia? Karena kamu tahu tadi macam-macam yang aku buat itu, semacam-macam itulah kamu menegur aku. Kata Utsman, tidak ada wahyu yang turun setelah Rasulullah, tetapi itu firasatul mukmin, firasat orang yang beriman. Ittaqu firasatul mukmin fa innahu yanzuru bi nurillah, takuti pandangan yang tajam bagi orang yang beriman karena mereka itu melihat dengan nur yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Jadi dengan nur itu dia boleh tu betul ke anak murid dia. Hari ini kita menggunakan apa, remote untuk apa namanya, aircon, untuk apa lagi, untuk segala-gala TV, boleh ya? Boleh masuk ke dalam situ daripada sini. Itu alat yang dibawa oleh Jepun, takkan tak boleh apa nama orang-orang yang tinggi rohaniahnya untuk demikian. Yang berlaku disebutkan dalam riwayat yang sahih bagaimana Sina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membetulkan sentranya yang dipimpin oleh syariah ketika mereka tersesat di jalan di negeri Iraq, yang Sina Umar waktu itu berada di Madinah. Apabila syariah tersesat jalan, dia pun tak tahu nak pergi sebelah mana. Nak pergi sebelah sungai, sebelah lembah, ke sebelah gunung. Dia pun kalau bahasa kita sekarang, hantar SMS kepada Sina Umar melalui alam rohaniahnya. Umar yang waktu itu sedang berkhutbah di atas mimbar, tiba-tiba Umar mengatakan satu perkataan yang aneh yang didengar oleh orang yang hadir. Karena Umar berkata, ya sariyatul jabal, ya sariyatul jabal, wahai sariyah, hendaklah kau pergi ke arah bukit. Maka perkataan Umar yang di Madinah begitu nyata didengar oleh sariyah di negeri Iraq. Boleh dia kirim SMS, bukan SMS lagi, telefon. Pada waktu tak ada alat, tapi dia boleh. Inilah contoh bagaimana mereka adalah alam rohaniahnya. Bukanlah macam itu semua, tapi ini beberapa contoh. Artinya orang-orang yang tinggi rohaniahnya itu luar biasa. Adapun Nabi kita Muhammad SAW itu tak payah kita ceritakan, sangat banyak orang yang datang nak berjumpa Nabi. Nabi boleh kata, kamu bertanya yang ini kan? Kamu datang nak bertanya ini kan? Ya, dia kata, itulah saya nak tanya. Itu doktor yang pakar, itu guru yang mursyid, yang mengerti untuk memberikan apa namanya, memberikan ilmu, memberikan penawar yang sesuai dengan orang yang meminta. Kalau kita tengok Nabi kita bersabda, apakah amal yang paling afdal? Bermacam-macam sabdaan Nabi. Ada yang afdalul amal itu birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa. Ada yang afdalul amal itu iqamatus salati awwal waqtiha, mendirikan sembahyang di awal waktu. Ada yang terbaik amalan yang paling baik dengan zikir. Bermacam-macam. Nabi kita ditanya oleh sahabatnya, Nabi kita menjawab bermacam-macam jawaban, semua amalan yang terafdal. Kenapa berbeza-beza jawaban Nabi? Karena Nabi kita meraihkan orang yang bertanya itu. Misalnya yang bertanya ini di segi semangat jihad baik, dengan ibu bapa baik, berkorban fisabilillah baik, cuma sembahyang subuh lambat. Orang yang macam ini kalau tanya ke Nabi, Nabi kita bertanya kepada Nabi apa amalan yang afdal, Nabi kita kata engkau sembahyang di awal waktu. Pasal yang lain dah okey, yang lain tak ada masalah. Bakti ibu bapa pun ada, semangat juang pun hebat, yang ini pun hebat, cuma yang tu kurangnya. Mungkin yang lain lagi, sembahyang pun bagus awal waktu, semangat dia pun hebat, tapi dengan mak dia kurang dia berada. Kalau tanya kak Nabi apa amalan yang paling afdal, Nabi kita akan jawab birrul walidain, berbakti kepada ibu bapa. Begitulah doktor yang pakar memberikan obat kepada pesakitnya mengikut keperluannya yang sebenarnya. Walaupun pesakit ini semua demam, yang ini demam, demam pasal apa? Kemarin kena hujan, itu yang di demam. Yang ini demam pasal apa? Sakit kepala, kena bayar hutang 10 ribu, 2 hari, itu demam. Ini demam karena fikiran, yang ini demam kena hujan, yang ini demam macam-macam sebab lah. Maka doktor yang pakar dia tak bagi ubat yang sama, dia bagi ubat yang berbeza-beza karena bermacam-macam latar belakang orang yang sakit itu. Dalam alam rohaniah begitulah juga. Guru yang mursyid, dia boleh memberikan zikir amalan-amalan kepada muridnya dengan zikir yang berbeza-beza. Macam pecakit, orang yang dah ada kencing manis, doktor bagi ubat, janganlah bagi ubat yang manis-manis. Bertambahlah kencing manis, dia kena pandailah memberikan ubat yang bersesuaian dengan apa namanya pecakit tersebut. Jadi guru yang mursyid pun begitu. Orang ni badan dia sejuk, yang ni ada bagi zikir yang boleh panas sikit badan. Yang ni panas terlampau, bagi salawat sikit, bagi boleh sejuk sikit badan dia. Jadi berbeza-beza amalan, semuanya adalah untuk sampai kepada Allah. Dan yang ini tak adalah hadis Nabi, ini kepakaran orang pada memahami bagaimana perjalanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam kitab Sayyidus Salikin bahwasanya jalan menuju Allah itu sebanyak bilangan makhluk ini. Bukan satu jalan, bermacam-macam jalan. Yang ini begini caranya, yang ini begini, yang ini macam-macam lah. Yang ini perlu dinasihat supaya mengorbankan hartanya fisabilillah, dia banyak duit, tak payah suruh selalu puasa. Mudah dia kaya, puasa selalu, tapi tak mau menyumbang, tak mau bagi derma. Jadi orang macam ni kalau tak puasa betapa, tapi bagi derma lebih banyak. Itu yang sesuai dengan apa keadaan dia itu. Nah, jadi begitulah guru-guru yang mengerti dalam bidang rohaniah, yang biasanya mendidik kepada murid-murid dia, memberikan bantuan. Saya kira dalam perubatan yang zahir kepada jasad manusia pun begitulah juga, dan begitulah juga sistem dalam alam rohaniah. Karena itu perlulah kita membuat penjernihan rohani dengan apa namanya belajar ilmu kebersihan hati tadi. Baik, kita nak cari guru yang boleh menegur kita dengan ikhlas, membetulkan kesalahan kita, yang boleh remote kita dari jauh, itu susah. Kalau jumpa pun kadang-kadang dia tak bersedia pula nak jadi syekh kita, karena kita pun tak bersungguh sangat. Di akhir zaman ni ada orang-orang yang mursyid tapi sedikit. Dalam keadaan yang sebegini, para ulama mencari satu penyelesaiannya, yaitulah dengan seseorang itu memperbanyak memutala'ah kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, ataupun belajar kitab-kitab beliau. Karena ulama-ulama ilmu tarbiyah yang mendidik jiwa ini hampir dikatakan bersepakat bahwa Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah seorang yang pakar dalam memberikan pendidikan rohaniah kepada kita. Karena kalau kita baca kitab beliau dengan teliti, dengan halusi, kita akan nampak kasih sayang beliau kepada kita. Dan beliau betul-betul berfikir untuk masa depan kita di akhirat nanti. Itu satu cara. Dan sebaiknya bergurulah dalam kitab-kitab tersebut. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, di zaman kekurangan guru, hendaklah kita banyak-banyak bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jadi demikian? Nabi kita bersabda dalam hadis yang sahih, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah berselawat kepadanya berapa? 10 kali. Makna salawat dari Allah untuk seorang hamba itu ialah cucuran rahmatnya. Jadi orang itu sentiasa dirahmati oleh Allah. Maksud kita membaca salawat ini setelah menunaikan sembahyang yang fardu, rawatib, bacaan-bacaan Al-Quran dan sebagainya. Selepas itu memperbanyak salawat ini. Karena dengan salawat itu kita akan dicucuri dengan rahmat Allah. Sekali salawat, 10 rahmat yang datang kepada kita. Bila Allah merahmati kita, tengok dalam surah Al-Ahzab, وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Itulah Allah yang mencucurkan rahmatnya kepada kamu. Dan juga malaikat memintakan ampun untuk kita. Tapi dengan sebab kita bersalawat. Maka akibatnya atau hasilnya atau natijahnya, لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, Allah akan mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada yang terang benderang, dari tak tahu kepada tahu, dari tak terbimbing kepada dibimbing dengan berkat salawat tadi. Ya, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, bila Allah memberi rahmat kepada kita, liyukhrijakum minal zulumati ilan nur, Allah akan mengeluarkan kita dari alam yang gelap gelita kepada yang terang benderang. Artinya terang itu nampak jalan lah kan? Baik lah. Itu yang kita nak tadi. Pasti kita tak tahu jalan macam mana. Jalan itu akan dianugerah oleh Allah tadi. Oleh orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu sebenarnya sangat kasih sayang kepada orang yang beriman, yang betul-betul nak mencari bimbingan dari Allah, seperti yang kita minta setiap hari, ihdinash shiratal mustaqim, minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara inilah untuk kita di akhir zaman. Karena itu para ulama ahli sufi, tarekat-tarekat sufiah itu memperbanyak majlis salawat untuk baginda Rasulullah. Duduk salawat bersama-sama, bermacam-macam cara kaifiat salawat tak payah kita terangkan. Yang penting banyaknya mengucapkan salawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu akan terbukalah bagi kita jalan yang boleh membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat ini. Hal ini mesti kita fikir dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Bukan cakap kita dengar saja, karena kita semua pasti akan berangkat. Kita semua pasti akan mati. Janganlah menjadi orang yang rugi, menjadi orang yang dia sedar setelah mulutnya disumbat dengan kapas, setelah dia meninggal dunia baru nak patah balik ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sudah di alam kubur baru nak patah balik ke dunia nak beramal. Malaikat tanyalah, hang dari mana? Engkau datang dari mana? Dia kata dari dunia. Lah kenapa nak patah balik ke sana? Baru lagi datang di sana. Selama ini kamu duduk sana, apa yang kamu buat? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami dah bagi umur kepada kamu yang sepatutnya sepanjang itu umur ingatlah orang yang ingat. Lama dah bagi hidup, sepatutnya dengan sekian panjang umur yang dianugerah itu ingatlah orang yang ingat. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepadamu oleh pembawa berita kematianmu. Apa pembawa berita kematianmu? Di sini bermacam-macam tafsir ulama, di antaranya dikatakan rambut kalau sudah jadi putih. Bila kita suluh di cermin, nampak janggut pun dah putih, rambut di kepala pun ada putih. Itu warning dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya umur dah lanjut, usia dah panjang. Fikirlah untuk akhirat. Dulu kalau orang Madinah bila berumur 40 tahun, itulah satu perubahan dalam kehidupannya. Dia beli dua benda. Pertama sebilah tongkat, yang kedua seutas tasbih. Dia beli tongkat untuk dia berjalan. Walaupun masih kuat, tapi kena ingat, aku dah jalan 3 kaki ini, dah berusia. Tasbih pun kena ada, karena mengingatkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Tirmizi kalau tak silap saya, Allah memberikan uzur kepada seseorang. Uzur macam mana? Ya Allah minta maaf, minta ampun, karena hari itu di dunia aku tak sempatlah nak beramal. Uzur itu akan diterima oleh Allah bagi orang yang mati umurnya kurang daripada 60 tahun. Siapa di kalangan kita di umur yang 60 tahun, Allah dia minta uzur, ya Allah minta maaflah hari itu saya tak sempatlah nak beramal. Allah kata, umur berapa? 60. 60 pun tak sempat. Kalau kita mati kurang pada 60, kalau kata minta maaf tu ada peruntukan lagi undang-undangnya. Umur berapa? 52 macam-macam. Boleh kira lah. Tapi bukan mesti uzur tu diterima, tapi peruntukan tu ada. Siapa umur 60 tahun ke atas nak minta uzur, nak beritahu kata, ya Allah aku tak sempat dan nak beramal. Allah kata, bohong. Engkau buat apa selama ini umur yang aku bagi kepada engkau? Ya kan? Nah, ini yang hadir ini mungkin tak berapa ada yang berlaku ke atas. Ada yang 60 ke atas. Maksudnya tak ada, masih muda-muda belakang tahun ini. Bila siapa 60 ke atas, maknanya umur subsidi lah. Subsidi ini bila-bila macam boleh cabut lah, boleh ambil balik lah. Yang namanya subsidi. Apakah lagi kalau tukar kerajaan, lagi cepat dipotong. Ya kan? Sebab subsidi ini dia berubah-ubah. Dia boleh dipotong dan sebagainya. Jadi umur subsidi. Yang lebih pada umur 60 tahun. Jadi maknanya perubahan dalam diri. Imam Al-Ghazali, kematangan pemikiran beliau, perubahan secara drastik dalam jiwa beliau, itu berlaku ketika beliau berumur lebih kurang 38 tahun. Lepas lagi lah. Dia 38 tahun, dia dah patah balik lah. Dia ada. Bukan seperti dulu. Dulu dia menjadi maha guru di Madrasah An-Nizamiyah yang ada di Baghdad. Satu kursi maha guru. Dan satu-satunya universiti yang dijaga oleh khalifah. Khalifah di Baghdad pada masa itu ialah Madrasah An-Nizamiyah. Imam Ghazali menjadi rektor, ala kalau kita kata next chancellor. Akhirnya dia tinggal semua itu dan dia mencari dirinya, mencari hakikat diri, sehingga panjang dia ceritakan dalam kitab beliau yang bernama Al-Munqidh Minadh Dhalal, penyelamat dari kesesatan. Kita boleh tengok bagaimana Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menghadapi satu pertarungan dalam dadanya sendiri antara mengingatkan kepentingan dunia yang sementara dengan kepentingan akhirat. Akhirnya beliau bersuluk dengan masyayikh dan akhirnya panjang kisahnya sampai mengarang kitab Ihya Ulumuddin, mengarang kitab Minhajul Abidin dan sebagainya. Dan beliau meninggalkan tempat yang mulia yang sebenarnya menjadi rebutan bagi para ulama yang hidup pada zaman itu. Para ulama pada zaman itu kalau boleh duduk di kursi Ghazali itu, di maha guru di Madrasah Nizamiyah itu kira-kira matlamat terbesar lah bagi tuan guru pada masa itu. Tapi justru itu yang ditinggalkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Beliau mencari dirinya, mencari hakikat diri selama lebih kurang 10 tahun. Kalau kita baca dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, bagaimana Al-Ghazali menceritakan satu persatu pengalamannya. Mulai dia sedang hal itu, sampai perubahan jiwanya, sampai dia tinggalkan Baghdad, sampai dia bersuluk, sampai itu, sampai ini, sampai dia berada di negeri Syam, di Masjid Bani Umayyah. Dan beliau akhirnya mengeluarkan satu kenyataan. Kenyataan pribadi beliau, kata beliau, setelah 10 tahun aku dengan tekun mempelajari ilmu rohaniah ini, maka banyaklah Allah Subhanahu wa taala membuka kepadaku muka syafaat. Benda yang dulu tak terbuka, sekarang aku baru nampak. Dulu saya cuma dengar cerita, sekarang aku lihat dengan mata kepala sendiri, aku merasakan benda itu. Dan sesuatu yang paling boleh aku cerita kepada orang lain. Yang aku nak cerita, kata beliau, bahwa aku yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ilmu ulama-ulama ahli sufi itulah ilmu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kajian sehari dua, bukan kajian sebulan dua, setelah 10 tahun. Karena ilmu mereka itu adalah diambil daripada Mishkatun Nubuwwah, pancaran ilmu kenabian. kata beliau, apakah ada lagi sesuatu yang lebih terang apabila dia telah diambil daripada miskatun nubuah, pancaran daripada ilmu kenabian. Mereka itulah orang yang paling paham dengan hakikat diri mereka, orang yang paling hebat ibadat mereka. Cuba tengok saja dari Al-Muqif bin Abdalal, bagaimana Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sepatutnya itu menjadi bahan renungan kita, untuk kita menjadi manusia yang berfaedah di dunia dan juga di akhirat, orang yang dibersihkan jiwanya. Jangan dibiarkan jiwa kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan berpenyakit rohani. Karena itu kita perlu belajar ilmu ini dan mempelajarinya daripada orang yang ahlinya, supaya dapat membuangkan penyakit-penyakit hati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima kehadiran seseorang pada hari kiamat kecuali orang yang hadir membawa hati yang sehat. Yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa mencucuri rahmatnya kepada kita dan memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita termasuk di kalangan orang yang mengambil berat masalah rohaniyah ini, masalah kebersihan jiwa ini. Maka insya Allah dengan itu kita akan beruntung, bukan hanya di dunia ini, bahkan sampai ke negeri akhirat seperti yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saya kira kuliah kita sampai di sini saja pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.